إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Nah, hafalannya sampai ayat ke berapa? 16. Nah, tafadhalu yang sudah hafal. Ikhwah dan talabah, tafadhalu dibaca. Nah, yang bisa jawab silakan angkat tangan. Nah, terjemahan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira." Nah, talabah atau ikhwah silakan. Nah, wakwabin, coba diulang. Kemudian qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Man, diterjemahkan Abu Bukhari. Ayo ikhwah, tidak boleh kalah sama santri. Naam. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Dengan sebaik-baiknya. Naam, ahsanta. Ya. Kesimpulan dari tafsir, ya, wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Bagaimana kesimpulannya? Sekarang tafsirnya, terjemahannya sudah ya sampai situ tuh ayatnya. Sekarang tafsirnya, kesimpulannya untuk memahami ayat ini. Ringkasannya saja. Siapa? Aywa, Mas Taufik. Terbuat dari perak, kemudian dan perak tersebut sifatnya seperti kaca. Bagaimana itu? Kaca. Sifatnya kaca berarti jernih. Nah, jernih. Ya. Dan disebutkan dalam tafsir yang lain untuk i'rab dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddati wa akwabin kanat mereka." Menjelaskan bahwa kanat di situ adalah kana tamma, ya, kana tamma, yakni tidak membutuhkan mubtada dan juga tidak membutuhkan khabar. Nah, apa maknanya? Yani kuwinat, kuwinat, fakanat qawarir. Baik. Yani wadah dan gelas-gelas tersebut dari perak dan dibentuk dari qawarir, yang memiliki sifat qawarir, jernih. Dan itu adalah takwinillah, yani dari Naam, yani Allah Subhanahu wa taala yang membuat perkara tersebut. Naam. Kemudian tafsir qaddaruha taqdira disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa kalimat ini memiliki dua penafsiran. Apa itu? Yang pertama dulu. Man ikhwah atau talabah? Nah, kalau keliru dibantu. Nah, sebelah sini, sebelah kanan. Ada? Sebelah kiri, Abu Ali. Ayo, santri. Ayo. Ketua kelasnya. Ayo. Tidak lebih dan tidak kurang, ya. Karena kalau lebih ataukah kurang akan tidak sesuai dengan kepuasan mereka. Nah, kemudian tafsir berikutnya. Apa tafsir berikutnya? Abu Ihsan. Antum kali yang menjawab kopi. Fadhil. Masih pengen kopi? Apa itu? Dibantu coba. Siapa? Abbas Cilacap. Abu Soleh. Fadhil. Ingat separohnya mungkin? Atau apa yang antum ingat? Ayo, ukurannya, yakni sesuai dengan keinginan mereka. Nah, sesuai dengan keinginan mereka. Yakni sifatnya bagaimana, bentuknya bagaimana, itu datang sesuai dengan keinginan mereka. Naam. Wallahu alam, kita lanjutkan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kemudian sampai qaddaru fi khawatirihim. Ya. Kemudian wa yusqawna fiha, dan mereka diberikan minum fiha, ay fil jannah, min ka'sin, ya, dari gelas. Ada yang menafsirkan ka'as adalah khamr. Nah, wahwal ina, dijelaskan oleh beliau, ya, wahwal ina, yaitu wadah, al-mamlu, yang dipenuhi, min khamrin warahiqin, yang dipenuhi dengan khamr, warahiq. Rahiq ditafsirkan dengan salah satu nama dari nama-nama khamr. Nah, rahiq ini adalah salah satu nama khamr, jenis khamr. Ya, khamr wa rahiq. Ya, jadi di antara minuman al-jannah, naam, diedarkan kepada mereka dengan khamr. Ya. Dan sebagaimana dijelaskan bahwa khamr dunia atau khamr di jannah berbeda dengan khamr di dunia. Adapun khamr di dunia maka akan memabukkan, ya, akan membuat kepala berat. Ya. Adapun khamr di jannah maka penuh dengan kelezatan. Kemudian kana mizajuha, dan campuran dari khamr tersebut, mizaj ay khaltuha, sinonimnya adalah khaltuha, campurannya, ya, tambahannya, zanjabila. Siapa yang tahu makna zanjabil? Jahe, ya, masya Allah, herbal ini, ya, zanjabil, ya, zanjabil, khamr tambah zanjabil. Ada enggak di sini yang jualan khamr campur zanjabil? Ada, ya, wa Allah alam, ya, di jannah ada, ya, ini khamr dicampur dengan zanjabil. Liyatiba ta'muhu wa rihuhu, au liyatiba ta'muhu au rihuhu, ya. Baik. Dan telah kita dapatkan penjelasan atau ke ayat sebelumnya bahwa minuman, di antara minuman al-jannah adalah khamr yang dicampur dengan kafur. Ya. Baik. Apa ayatnya? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha mizaj, ya, khaltuha sama mizaj, kana mizajuha kafura. Nah, apakah ini bertentangan? Yani ayat yang sekarang ini yang kita baca, wisqona fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dengan ayat yang sebelumnya kana mizajuha kafura. Tidak ada pertentangan. Nah, yani dijelaskan oleh para ulama mufassirin bahwa terkadang minuman mereka campurannya adalah nam kafur, ya, yang memiliki sifat dingin. Nah, dan juga yang menunjukkan bahwa minuman tersebut adalah minuman yang bersih. Nah, sifatnya dingin. Kemudian terkadang mereka minumannya ditambah dengan zanjabil. Apa sifatnya zanjabil? Dunia herbal ini apa sifatnya? Panas, ya. Ini terkadang dingin, terkadang panas. Ini sesuai dengan selera mereka, ya. Mereka ingin khamr yang campurannya dingin, ada. Khamar yang campurannya hangat, panas, ada. Dengan zanjabil. Nah, ini keterangan dari para ulama mufassirin yang lainnya. Nah, kemudian, ainan fiha fil jannah, mata airnya, ya, sumbernya di surga, tusamma salsabila, ya, dinamakan dengan salsabila, sumber minuman mereka. Sumyat bidzalika li salasatiha, ya, dinamakan dengan salsabil apa? Karena lembutnya minuman yang diperuntukkan bagi ahlul jannah. Naam, li salasatiha wa li namaladdatiha wa husniha, karena kelezatannya dan juga karena baiknya minuman untuk mereka. Ya, sehingga dinamakan dengan salsabila, ya, salsabil. Baik, kemudian wa yatufu dan berputar di sekeliling mereka ala ahli jannah, ya, mengelilingi ahli jannah, penduduk surga. Naam, fi ta'amihim wa syarabihim, naam, wa khidmatihim, mengedarkan makanan, minuman dan pelayanan bagi mereka. Siapa yang mengurusinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wildanun mukhalladun. Mereka adalah wildan. Apa makna wildan? Anak kecil. Ya, anak kecil. Mukhalladun, yang mereka dikekalkan. Nah, ay khuliqu minal jannah lil baqa. Mereka diciptakan di surga bil baqa, untuk al baqa. Apa makna baqa? Yani untuk mereka kekal. Ya. Untuk melayani penduduk surga, untuk membawa makanan, untuk membawa minuman dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, dan tentunya ini adalah pelayan yang terbaik, ya. Karena kalau kita melihat anak-anak yang membawa, ya, kita kenali sifat mereka, lucu, ya, manis, ya, cakep dan seterusnya. Nah, mereka membawa makanan, membawa minuman, ini adalah kondisi yang sangat membahagiakan. Ya. Coba kalau misalkan yang bawa nenek-nenek. Hah? Aduh, nenek-nenek ya lemas gitu. Ya. Baik. Ini yang bawa wildan. Ya. Mereka anak-anak. Ya, masih belia-belia. Masih apa bahasa Jawanya, sergap gitu ya. Nah, langsung datang, dipanggil datang. Minuman ini, diambil, datang. Ya. Baik, ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pelayan-pelayan al-jannah adalah wildan mukhalladun. Ini yani bukan wildan yang mati, namun mukhallad, mereka dikekalkan. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, la yataghayyaruna wa la yakburun wa la yakbarun. Mereka tidak berubah. Ya, tidak berubah. Dan juga mereka tidak besar. Ya, tidak besar. Ini tidak bertambah. Bertambah apanya? Ya, bertambah usianya. Ya, acik di situ. Nah, tetap muda belia, tidak menjadi tua, ya, ketika menemani penduduk surga. Wahum fi ghayatil husni, dan mereka pada puncak kecantikan. Ya, kecakapan mereka. Ya, kebagusan mereka. Naam. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat kepada mereka, siapa mereka yang dimaksud di sini? Wildanul mukhalladun. Ya. Muntashirina fi khidmatihim. Mereka, ya, muntashirin, berpencar, ya, berpencar melayani mereka. Ya. Hasibtahum, engkau mengira mereka min husnihim karena bagusnya mereka, karena rapinya mereka, karena bersihnya mereka, karena indahnya mereka, lu'lu'an manthura, seperti apa? Lu'lu'an, nah, seperti mutiara yang bertaburan, ya, indah untuk dilihat. Ya. Baik. Wa hadza min tamami ladzati ahli jannah, dan ini di antara kesempurnaan kelezatan yang diperoleh bagi penduduk surga. Ayyakuna khuddamuhum alwildan almukhalladun. Yakni pelayan-pelayan mereka adalah anak-anak yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi tasurru ru'yatuhum, di mana penduduk surga mereka senang untuk memandang mereka. Ya, senang untuk memandang mereka. Adapun pada yakni di dunia ya, di sini terdapat ahkam tersendiri. Naam. Ahkam tersendiri. Naam. Bahwa secara ringkas bahwa para ulama rahimahumullah taala mereka senantiasa mengingatkan ya kepada yang namanya al-murdan. Ya, kepada yang namanya al-murdan. Al-murdan kapan kira-kira umur mereka? Ya, umur-umur anak-anak. Ya. Dan terkadang al-murdan ini bisa tertuju kepada orang yang sudah balig, ya, telah sudah dewasa. Nah, al-murdan adalah orang yang tidak berlihyah. Ya, dan tentunya yang namanya anak-anak, ada yang punya lihyah? Anak-anak? Ya. Tidak ada. Nah, mereka adalah ujian tersendiri bagi kita, ya. Terutama di sini adalah interaksi yang dijauhkan dari wanita, dan syaitan akan masuk kepada bab yang lain, pintu yang lain. Pintu apa itu? Pintu al-murdan, ya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, fitnahnya murdan itu lebih besar dibandingkan fitnahnya wanita, ya. Fitnahnya murdan itu lebih besar dibandingkan fitnahnya wanita. Kenapa? Karena kalau wanita, jelas-jelas wanita, ya. Kalau murdan, ya. Laki-laki tidak. Laki-laki iya. Nah. Laki-laki iya. Tapi dianggap seperti perempuan. Nah. Makanya hati-hati kalau antum mendapati anak-anak yang lucu, gemesi, sudah tinggal. Nah. Karena dengan kegemasan antum, ya, kelucuannya dia bisa menyeret antum ya ke dalam bisikan-bisikan syaitan yang lain. Wah, masya Allah kok cakep tapi cantik. Ya, sering mendapatkan seperti itu. Cakep tapi cantik. Nah, yani apalagi misalkan dia menggunakan yani berambut panjang, ya, pakaiannya ya bagus, rapi. Nah, ya, al-muhim. Ini adalah fitnah tersendiri dan tentunya kita sampaikan sebagai bentuk ilmu, ya. Dan fitnah al-murdan tentunya bukan fitnah yang sepele, ya. Terkadang orang itu tidak paham, ya. Ini mau dikasih tahu terkadang ya riku, ya. Ini serba salah, ya. Namun ini harus kita pahami sebelum terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi interaksi antara lelaki ini butuh diperhatikan. Yang namanya fitnah al-murdan. Dan fitnah al-murdan ini bukan fitnah di zaman kita sekarang ini saja, namun sejak dulu para ulama sudah mengingatkan hati-hati dari namanya al-murdan. Yani kita menganggap si fulan cakep tapi kebablasan, cakepnya itu jadi cantik. Nah, ini bahaya. Nah. Baik. Kemudian adapun di sini al-jannah diberikan pelayanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan al-wildan, dan itu adalah kemuliaan bagi mereka. Naam. Baik. Tasurru ru'yatuhum wa yadkhuluna ala masakinihim, dan mereka masuk ke tempat-tempat tinggal ahli jannah. Ya, melayani mereka. Kemudian aminina min tabi'atihim. Penduduk surga itu aminin, merasa aman dari tugas-tugas mereka, tugas-tugas al-wildan tersebut. Ya. apa yang mereka emban, ya, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini penduduk surga merasa aman. Wa ya'tunahum bima yad'una, ya, wa ya'tunahum bima yad'una. Mereka pun al-wildan itu datang membawa dengan perkara-perkara yang diminta oleh ahli jannah. Datangkan saya minuman, datangkan saya makanan, datangkan saya bantal, datangkan saya al-muhim, seluruh apa yang diinginkan oleh ahli jannah akan dibawakan oleh pelayan-pelayan tersebut. Wa tatlubuhu nufusuhum, dan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa ahli jannah, ya, dari syahwat-syahwat mereka itu dibawakan oleh al-wildan. Baik. Wa idza ra'aita thamma, kemudian kenikmatan ahli jannah yang lainnya, wa idza ra'aita thamma, dan apabila engkau melihat di sana, hunaka ay hunaka fil jannah, yakni di sana di surga, wa ramaqta ma hum fihi min an-na'im, dan engkau menatap, ya, kenikmatan-kenikmatan yang mereka berada padanya, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, engkau akan melihat kenikmatan, ya, wa mulkan, apa maknanya mulkan? Kerajaan, mulkan kabira, kerajaan yang besar, ya. Baik, tafsirnya fatajidu al-wahida minhum, engkau melihat satu orang dari penduduk surga, indahu minal kusur, ya, mereka memiliki al-kusur, istana, ya, istana-istana. Baik, bukan satu istana di sini, istana-istana, ya. Kita ingin satu rumah saja harus berjuang, masya Allah, nah, juhudun kabir, ya. Wal masakin, dan tempat-tempat, ya, tempat-tempat, ya. Kita ingin tempat parkir sulit, ya, ya, butuh usaha. Nah, di sana disediakan tempat-tempat yang sangat luas. Tempat apa yang diinginkan? Tempat angkringan. Nah, al-muhim, apa yang diinginkan oleh penduduk surga itu semuanya ada, ya. Nah, tempat-tempat untuk istirahat, tempat-tempat untuk berbincang, tempat-tempat untuk mereka santai, ya, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghuraf al-muzayyanah, demikian pula al-ghuraf al-muzayyanah, kamar-kamar yang dihiasi, al-muzakhrafah, yang ditata, yang dihiasi, ma la yudrikuhu al-wasf, yang tidak mungkin disifati bagaimana bagusnya dan bagaimana indahnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ahlul jannah. Nah, waladaihi minal basatin az-zahirah. Nah, kita lanjutkan. Waladaihi minal basatin az-zahirah, dan mereka memiliki kebun-kebun yang indah. Wa as-simar, was-simarid daniyah, dan buah-buah yang mudah untuk dipetik. Wal fawakih al-ladzidah, dan juga buah-buahan yang lezat, yang manis. Wal anhari al-jariyah, demikian pula sungai yang mengalir. Wal riyad al-mu'jibah, dan taman-taman yang menakjubkan, yang dihias dengan bunga dan yang semisalnya. Wal tuyur al-mutarribah, demikian pula di sana terdapat at-tuyur, yani burung-burung, al-mutarribah yang berkicau dengan merdu, ya. Al-musjiyah, yang menenteramkan jiwa, ya, yang berkicau dengan merdu, yang menenteramkan jiwa. Ma ya'khudhu bil qulub, yang menenangkan qalbu, wa yafrah an-nufus, demikian pula jiwa-jiwa ini akan menjadi bahagia. Naam. Wa 'indahu min az-zawjat, dan juga mereka memiliki istri-istri. Bukan hanya satu, namun zaujat, para istri. allati hunna fi ghayatil husn wal ihsan, di mana mereka adalah wanita-wanita pada puncak kecantikan. Ya. Sangat cantik. Ya. Wal ihsan, demikian pula mereka adalah istri-istri yang ihsan, yang baik. Bukan hanya cantik, namun ngurus suaminya tidak bisa. Lengkap sifat mereka. Cantik dan juga ihsan, baik terhadap penduduk jannah. Al-jami'at li jamal al-zahir wal batin. Ia mengumpulkan antara keindahan zahir mereka, yakni paras yang cantik, dan juga terkumpul padanya kecantikan dari sisi batin mereka. Al-khayrat al-hisan. Mereka adalah khayrat, ya, wanita-wanita yang baik, ya, wanita-wanita yang indah, ya, yang cantik. Ma yamla'ul qalbu sururan. Dengan melihat mereka dan memiliki mereka, ya, istri-istri di surga ini adalah bisa memenuhi al-qalb sururan. Ya. Qalbu ini penuh dengan kebahagiaan, tidak sumpek melihat mereka. Ya. Melainkan bahagia, senang. Ya, untuk bergaul dengan mereka. Waladzatan, demikian pula ya, penduduk surga mereka merasakan ladzatan, kelezatan bergaul dengan mereka. Ya. Wahuburan, dan juga mereka mendapatkan kesenangan dan kegembiraan. Wahaulahu minal wildan al-mukhalladin, dan di sekeliling mereka adalah al-wildan, para pelayan dari anak-anak. Al-khadam al-mu'abbadin, ya. Ini para pelayan yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma bihi tahsulu ar-raha wa at-tuma'nina, dengan keberadaan mereka, ya, penduduk surga merasakan raha, merasakan tenang, merasakan tentram, ya. Wa tatimmu ladzatul 'aysh wa takmulu al-ghibtah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi, maka penduduk surga tentunya akan merasa ladzatul 'aysh. Hidup itu betul-betul hidup, ya, bukan hidup yang susah, bukan hidup yang tercampur dengan rasa sulit, sukar, namun murni, itu adalah hidup. Wa takmulu al-ghibtah, dan juga kebahagiaan yang sempurna yang didapatkan oleh penduduk surga. Dan tentunya, ya, adalah kunci dari itu semua adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala syukur, Allah Subhanahu wa taala mensyukuri ibadah yang kita amalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang ringan dari kita, namun Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kalau misalkan kita bandingkan amalan seorang hamba yang masuk ke dalam jannah, ya, dengan sekian kenikmatan, itu tidak sebanding. Itu semata-mata adalah karunia dan kebaikan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penduduk surganya. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.